تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Ubaidullah bin Umar Ubaidullah bin Umar al-Qawariri qala haddatsana Hammad bin Zaid, ini imamnya negeri Basrah, an Hisham ibni Urwa an abihi Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam an Aisyah radhiyallahu anha kanat tasrudu as-sawm, adalah Aisyah beliau puasa setiap hari. Beliau puasa setiap hari. Iya. Baik. Jadi itu kadang puasa itu setiap hari itu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin ada keperluan khusus seorang itu puasa. Ada orang kalau dia puasa itu membantu dirinya dalam banyak hal. Iya. Maka kalau dia puasa setiap hari untuk sebuah keperluan itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha puasa setiap hari di sini.